kosong. Tapi kalau sudah jadi makanan, dalam kondisi panas tidak boleh ditiup. Makanan itu barakallahu fikum. Larangan ketika makanan itu sudah dimasak, biasanya orang meniupnya karena panas, sesegera mungkin pengen dikonsumsi, pengen dimakan. Larangan meniup hanya pada itu. Tapi kalau selainnya ketika masih mentah, masih dalam bentuk biji, mau dipisahkan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, maka boleh. Biasanya sekarang ya pakai kipas, kan demikian, untuk memisahkannya. Yang ringan kosong akan terbang dan yang berat berisi akan jatuh ke tempatnya. Terpisahkan dengan itu. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim annahu sa'ala Sahlan hal ra'aytum fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqi qala la hal kuntum tankhaluna asy-sya'ir qala la walakin kunna nanfukhu. Abu Hazim bertanya kepada Sahal, barakallahu bikum, hal ra'aytum fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah, adakah dulunya pernah kalian melihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi? An-naqi itu adalah gandum yang berwarna putih bersih yang sudah ditumbuk di ada di zaman Rasulullah makanan seperti itu. Fahal kuntum tankhaluna asy-sya'ir, apakah kalian mengayak syair? Ini kalau sudah banyak ya harus diayak atau dipakaikan alat. Barakallahu fikum. Karena kalau untuk ditiup berapa banyak ini mulutmu batiup. Barakallahu fikum, untuk memisahkan mana yang bagus mana yang tidak bagus dari gandum-gandum ini. Kalau mungkin cuma setengah karung, itu seperempat karung mungkin mau dikasih bersih, ya mungkin. Tapi kalau sudah cerita ton, wah ini yang repot. Mesti pakai alat. Allah alamustan. Ini menunjukkan tentang kesederhanaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh Habib rahimahullahu taala, fa hal kuntum tankhaluna asy-sya'ir ay ba'da tahnihi, setelah ditumbuk apakah diayak? Beliau mengatakan la, lakin kunna namfukhu, kami hanya meniupnya. Di riwayat yang lain, hal kanat lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil, adakah kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakan? Barakallahu fikum, mengayak yang memisahkan. Kalau habis digiling, habis ditumbuk, kan diayak, dipisahkan mana yang sudah hancur jadi tepung, mana yang masih setengah biji atau seperempat biji, barakallahu fikum, yang masih kasar-kasar. Jadi harus dipisahkan, kemudian ini ditumbuk ulang, giling ulang, kemudian diayak lagi, sehingga semuanya menjadi tepung yang betul-betul lembut, halus. Adakah ayakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, ma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man khalan min tini bta'athahu Allah hatta qabadahu Allah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ayakan, mulai dari sejak diutusnya beliau sampai beliau meninggal dunia. Barakallahu fiik. Baik. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat dari sejak diutusnya beliau, ini untuk menutup kemungkinan barakallahu fikum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketika beliau berada di Syam, karena beliau ketika masih muda kan berangkat ke negeri Syam, dan tentunya kehidupan mereka lebih maju barakallahu fikum, semakin maju peradaban satu kaum, semakin banyak peralatan-peralatan yang mereka butuhkan. Banyak. Apakah untuk barakallahu fikum untuk dapurnya? Sekarang peralatan-peralatan dapur kan luar biasa banyak, entah untuk apa-apa saja itu barakallahu fikum. Coba tengok di di toko-toko peralatan dapur, entah mau apa semua ini peralatan dapur banyak. Barakallahu fiikum. Ternyata ini gunanya, ini gunanya untuk ini gunanya untuk itu. Barakallahu fiikum. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat man hal ayakan. Ayakan gandum. Dari sejak diutusnya beliau sampai meninggal dunia. Qala rahimahullahu taala babu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaqulun. Bab apa saja yang dimakan oleh Rasulullah dan para sahabat? Apa? Kalau kita tengok, ya ternyata kehidupan Rasulullah sangat sederhana. Kalau kita mungkin mengatakan diri kita yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, kita sudah anggap dirinya kita ini sederhana. Kehidupannya lebih sederhana lagi kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaid an Abbas al-Jurairi an Abi Utsman an-Nahdi an Abi Hurairah taqala asama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman baina ashabihi tamra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi kurma di suatu hari. Fa'atakulla insanin sab'a tamarat. Rasulullah membagi untuk setiap orangnya 7 butir korma. Fa'atani, kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aku juga 7 butir korma. Ihdahunna hasyb. Satu di antaranya kosong. Hasyfah, kata beliau, kita tengok artinya hasyfah ini apa. Coba dicari ya, Abu Yusuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan aku 7 butir sama seperti yang lainnya. Baik. Satu di antaranya hasyfa falam yakun fihinna tamratun ajaba ilayya minha. Falam yakun fihinna tamratun ajaba ilayhi minha. Shaddati madagi. Baik. Patil mi mukan kertas. Wa ma yumdagu aw huwa al-madghu nafsuhu wa muradu anha kanat biha quwwatun 'inda madghiha. Fa tala madghu laha kal'alq. Wa syati ba'da abwabin bidabin. Yashadunna li tursi. Ashfa ziglatarnya ndak kurang bagus barakallahu fikum, karena yang namanya korma biasanya kalau bagus itu lembut, agak kenyal begitu. Tapi ini ada satu biji barakallahu fikum yang kelihatannya kering bagaimana gitu. Alam yakun fihinna tamratun ajaba ilaihi minha syaddati mabagi, betul-betul lama dikunyah, kata beliau. Temubgah, yakni yang digigit untuk dikunyah. Nah, ini. Kelihatannya barakallahu fiik, rafa zahir syaddat fi madagi. Sekali lagi, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana. Kurma itu merupakan makanan. Bukan cuma sekedar buah yang orang makan seusai makan besar, tapi memang kurma itu adalah makanan. Kurma adalah makanan bagi mereka, makanan pokoknya mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baitun laisa fihi tamrun fa ahluha ji'a'." Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka penghuninya adalah orang-orang lapar. Tidak ada? Asyfa. Qala rahimahullahu taala, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهيب وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعم إلا ورق الحبلة أو الحبلة. Berkata سعد نبي وقاص رأيتني سابع سبعة. Aku ingat, aku masih membayangkan aku salah satu di antara, salah seorang di antara tujuh orang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu tidak makanan sama sekali kecuali warak, kecuali daun, daun hubla atau habalah. Hatta yada ahaduna ma tada usyah, sampai salah seorang di antara kita buang air sama seperti seekor kambing membuang air. Wah, berlebih. Ya, kotorannya berbiji-biji. Baik. Orangnya berbiji-biji. Keras. Taib. Atau warna kehijau-hijauan. Asyfa. Aswadi. Di sini dikatakan barakallahu fikum, an-nakhla sarat tamruha hashfan wa huwa arda'ut tamr. Ini kurma yang paling buruknya. Ini kurma yang paling buruk. Ini keras, tidak seperti lainnya. Kan kurma biasanya kalau sudah dikeringkan menjadi tamr, rutab, kemudian jadi tamr. Barakallahu fikum. Rutab itu kalau masih banyak kadar airnya, dan ini tidak bisa disimpan lama kecuali dimasukkan di freezer, baru bisa simpan lama. Tapi kalau di luar suhu ruangan, maka dia sangat cepat menjamur. Barakallahu fikum. Sangat cepat menjamurnya, maka biasa dikeringkan agar supaya menjadi tamar. Nah, ini kalau hasfa ini dia tidak bagus, lama untuk dikunyah. Kalau harus dikunyah, bagian orang dia sudah membuangnya. Kalau dia melihat yang baik lebih banyak. Tapi kondisi zaman itu yang mengharuskan mereka untuk memakan sampai sesuatu yang mungkin kita sekarang menganggapnya itu sesuatu yang sudah tidak layak lagi, tapi mereka tetap memakan lil hajah. Kita kembali, barakallahu fikum. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sampai salah seorang di antara kami buang air, buang air besar sama seperti seekor kambing buang air besar. Umma asbahat banu Asad tu'azziruni alal Islam, hasartu idzan wa dhalla sa'yi. Kemudian setelah itu Banu Asad tu'azziruni alal Islam. Barakallahu. yakni mencemooh para kelak. Hadza bihi isyarat ila qadam islamihi wa qad taqaddama bayanu dzalika fi munaqibi fi kitabil manaqib wa qain. Tujuh orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman, Ali, Zaid bin Haritha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas. Wa kana Islamul arba'a bi du'a'i Abi Bakar. Empat orang ini masuk Islam dengan ajakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wama Ali wa Zaid ba'da Zaid bin Haritha fa aslama ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma ba'ath. Kuitha. Adapun Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Haritha itu sudah masuk Islam duluan melalui ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang rumah beliau sendiri yang pertama masuk Islam adalah Khadijah alal itlaq. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ali bin Abi Talib di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar hingga beliau masuk Islam. Maka sebagian ulama merinci yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, dan dari kalangan anak kecil adalah Ali bin Abi Talib, dan dari kalangan budak Zaid bin Harithah. Ini rinci wailah secara itlak yang pertama kali mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul adalah Khadijah bintu Khuwailid. Baik. Dan Khadijah ini termasuk sayyidat nisa'i ahli jannah. Empat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat tokoh perempuan penghuni surga. Ini Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah bintu Muzahim, dengan barakallahu bikum Maryam bintu Imran, dan Fatimah bintu Muhammad. Ini tokoh perempuan penghuni surga nanti. Masya Allah. Istimewanya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kita kembali barakallahu bikum. Kata beliau, khasirtu idan wa dhalla sa'i. Kalau begitu aku termasuk orang yang sangat rugi. Barakallahu fiik. Dan sia-sia usaha. Karena ada orang yang menjelekkan dan memojokkan beliau radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana, padahal beliau termasuk sabiqunal awwalun minal muhajirin. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub ana bi Hazim qala sa'altu Sahal bin Sa'ad faqultu hal akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah. Aku bertanya, yakni Abu Hazim bertanya kepada Sahal bin Sa'ad, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan roti dari gandum, barakallahu fikum, atau makanan dari gandum yang berwarna putih ini, yang sudah diolah menjadi tepung warna putih. Faqala Salma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya min ini ta'athahu Allah hatta qabadahu Allah. Kata Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat naqi. Naqi ini tepung warna putih ini, tepung gandum, mulai dari sejak diutusnya beliau sampai meninggal dunia. Ala faqultu hal kanat lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Adakah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil, yakni ayakan? Ala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan min ini ta'asahu Allahu hatta qabadahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ayakan sampai diutusnya mulai dari utusnya beliau sampai diwafatkannya oleh Allah. Qala qultu kaifa kuntum ta'kuluna sya'ira ghaira manhul? Bagaimana bisa kalian memakan gandum tanpa diayak, tanpa ditumbuk, tanpa diolah. Ala kunna nathanuhu wa namfuhu. Fayatiru mata. Ya, kami mengayak, kami menumbuknya dan kami meniupnya. Fayatiru mata, maka terbanglah yang terbang. Mabakiya tarainahu akalnahu. Adapun yang tertinggal itu yang kami masak, itu yang kami makan. Barakallahu fiik. Baik. Akalnahu kata beliau di sini. Yuhtamal ay yurida akaluhu bighairi ajnin wala khubzin. Ya, kelihatannya mereka mengolah ini sama Rasulullah SAW, mereka mengolah gandum itu tanpa ditumbuk, sama seperti sekarang ini ditumbuk, digiling sedemikian rupa sampai menjadi tepung yang sangat halus warna putih. Baik. Di zaman dahulu mereka tidak melakukan itu. Cuma mereka menghilangkan kulitnya dan kulitnya ditiup sehingga terbang. Kemudian mereka memang masak tanpa mereka menjadikannya roti. Memungkinkan juga kata Al-Habib, wa yuhtamalu annahu asyara bidzalika ila ajnihi ba'dal balali wa khubzihi tsumma akalahu. Boleh jadi mereka tetap menumbuknya tapi tidak lagi diayak. Pokoknya ketika ditumbuk pertama kali untuk dipisahkan mana biji, mana kulit, ditiup sehingga terbang kulit-kulitnya, kemudian ditumbuk ulang. Barakallahu fikum. Karena tidak ada ayakan, maka direndam. Setelah direndam, baru diadon. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana ibn Abi Dhibin an Sa'id al-Maqduri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyah fad'awhu fa'aba ayyakula qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba min al-khubz wasy'ir. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melewati satu kaum di hadapan mereka syatun masliyah. Di tengah-tengah mereka seekor kambing yang baru dipanggang. Padahal mereka memanggil, mengajak Abu Hurairah untuk makan. Aba ayakulah. Abu Hurairah enggan untuk memakannya. Qala kharaja Rasulullah minad dunya wa lam yashba minal khubzi wasy'ir. Rasulullah SAW keluar dari dunia ini dalam keadaan beliau tidak pernah kenyang dari roti. Ibn al-Khubzi syair. Dari roti syair. Ya, ini Rasulullah SAW kehidupannya sangat-sangat sederhana. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah bin Abi al-Aswad. Qala haddathana Mu'ad. Qala haddathani Abi. An Yunus an Qatadah an Anas bin Malik qala ma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala awanin wala bi sukurujah wala khubzalahu muraqqaq faqultu li Qatadah ala ma yaqulun qala ala sufar. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW tidak pernah makan ma'akala Nabi SAW ala khawanin wala bisukur rujah. Ini tempat kelihatannya barakallahu fiik. Wala khubzalahu muraqqaq. Apa yang sukurujah ini apa? Wala bisukurujah. Wala khubzalahu muraqqaq. Dan beliau tidak pernah memakan roti yang dibuat dari gandum yang sangat halus. Faqultu li qatada ala ma ya'kulun qala ala sufar. Jadi makanan yang kasar barakallahu fiik. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a Rasulullah alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta qubida. Berkata Aisyah, ma syabi'a alu Muhammad, tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah, dari sejak kedatangan beliau ke kota Madinah, min ta'amil burri thalatha layal tiba'an, kenyang tiga hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mungkin sesekali kenyang iya, tapi untuk tiga hari tiga kali berturut-turut suatu yang tidak pernah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati. Qala rahimallahu taala babut talbina, bab talbina. Qala rahimallahu taala di sini talbina artinya ta'amun yutakhadhu min daqiqin aw nukhalatin wa rubbama ju'ila biha 'asal wa sumat dhalika bishibiha bil laban bil bayat war riqah. Mat'am, makanan yang dibuat dari daqiq, dari tepung gandum. Rubbama ju'ila biha 'asal, boleh jadi ditambahkan madu padanya. Dinamakan itu sebagai talbina. Karena apa? Miripnya dengan laban, miripnya dengan susu dalam warnanya dan lembutnya. Taib wa nafi'u minhu ma kana rakhikan nadijan la ghalidan nayyan. Yang bermanfaat dari talbina ini ketika rakik, dia lembut dan masak, bukan kasar apalagi mentah. Qulhu barakallahu. Baik, itu namanya talbina. Qala rahimallahu taala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Layth an Uqail an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a li dhalika an-nisa'u thumma tafarraqna illa ahliha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinatin fatubihat thumma suni'a taridun wa subbat talbinatu 'alayha thumma qalat qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujammi'atun li fu'adil marid tudhibu bi ba'dil husn. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat idza matatil mayyitu mayyitu min ahliha. Kata Aisyah, kalau ada seorang meninggal dunia dari kalangan kerabat, ijtama'a li dzalika nisaa thumma tafarraq, perempuan-perempuan, orang-orang pun pada datang melayat. Baik, kecuali setelah itu mereka keluar, kecuali kerabat dekat yang sangat dekat, ya, ahluha wa khassatuha. Maka Aisyah merintahkan bi burmatin, untuk dinyalakan dan dinaikkan panci atasnya. In talbinatin fatubihat, maka di masalah talbina. Thumma suni'at taridun fasubbatit talbinatu 'alaiha, kemudian dibuatlah tarid, gandum yang bercampur dengan daging. Kemudian talbina tadi dituangkan di atasnya. Thumma qalat, kemudian Aisyah mengatakan, "Kulna minha, silakan kalian memakan daripadanya." Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-talbinatu mujammi'atun lil fu'ali fu'ad." Talbina itu mengumpulkan hati, yakni menguatkannya. Barakallahu fikum. Dan li fuadil marid tudhibu bi ba'dil huzn, dan juga menghilangkan rasa kesedihan. Barakallahu fiik. Menghilangkan rasa sedih. Qala rahimallahu taala ulu babu tsarid, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمال كمل من الرجال كثير. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, telah sempurna dari kalangan laki-laki yang banyak. Telah sempurna dari kalangan laki-laki banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran, dan tidak sempurna dari kalangan perempuan kecuali Maryam bintu Imran. Baik. Wa Asia imra'atu Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Wa fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am, dan keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan sama seperti keutamaan tharid atas seluruh makanan. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Amr bin Aun qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Abi Tuwalah an Anas bin Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sha'ir ta'am. Keutamaan perempuan, keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan adalah sama seperti keutamaan tharid di atas seluruh seluruh makanan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Munir sami'a Aba Hatim al-Ashhal ibn Hatim qala haddathana ibn Aun an Thumamah ibn Anas an Anas radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala gulamin lahu khayyat faqaddama ilayhi qas'atan fiha tharid. Aku masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke gulam, budak laki-laki tukang jahit. Faqaddama ilayhi qas'atan fiha tharid, maka disuguhkanlah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu wadah berisi tharid, makanan. Qala waqbala ala amalihi, kemudian orang itu pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Qala faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba, qala faja'altu atatabba'u fa'adhu baina yadayhi qala famazilku ba'du uhibbu dubba. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dubba. Dubba itu labu ya kemarin. Dubba, qala faja'altu atatabba'u fa'adhu baina yadayhi, maka aku pun mengumpulkan dubba itu dan letakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, famazil tu ba'du uhibbud dubba. Kata Anas, mulai dari sejak saat itu aku senang makan labu. Labu ini banyak jenisnya, barakallahu fiik. Dan manfaatnya juga masyaallah. Tabillahu nasbanakum ya mikshallah. Antas